Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-thalith wa sittun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-463. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yakra'u bi fatihatil kitab fit takbiratil ula. Rawahu asy-Syafi'i bi isnadin dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensolati jenazah kami, beliau bertakbir 4 kali. Takbir pertama beliau membaca suratul Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dengan sanad yang dhaif. Nah, al hadis dhaif. Lianna fi isnadihi Ibrahim ibnu Abi Yahya al-Aslam. Lianna fi isnadihi Ibrahim ibnu Abi Yahya al-Aslam. Wa huwa matruk. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim ibnu Abi Yahya al-Aslami. Dia matruk, ditinggal hadisnya. Lakin makna hadis sahih. Tapi makna hadis sahih. Dalla alaihi al-ahadis as-sihah, ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih lainnya, yakni sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa? Suratul Fatihah. Namun cukup kita menggunakan hadis yang sahih dan tidak perlu menggunakan hadis yang dhaif ini. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala al-hadis ar-rabi wa sittun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-464. Wa an Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Talhah ibnu Abdullah ibnu Auf, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, shallaitu khalfa ibni Abbasin ala janazah. Aku pernah sholat janazah di belakang ibnu Abbas. Faqara fatihatal kitabi, kemudian beliau membaca suratul Fatihah. Faqala, beliau berkata, lita'lamu annaha sunnah, agar kalian mengetahui bahwa bacaan suratul Fatihah itu termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nah. Annaha sunnah. Ay tariqatun ma'khudatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna sunnah di sini ialah jalan yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mustahab ya, tapi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi fawaid. Al-faidatul ula, minas sunnah qiraatul fatihati ba'da at-takbiratil ula min takbirat salatil janazah. Minas sunnati qiraatul fatihati ba'da at-takbiratil ula min takbirati salatil janazah. Termasuk sunnah Nabi SAW ialah membaca suratul Fatihah setelah takbir pertama dari takbir-takbir sholat janazah. Tanya qala al-hakim rahimahullah, qala al-hakim rahimahullah, ajma'u ala anna qawla sahabi minas sunnah hadithun marfu'. Ajma'u ala anna qawla sahabi minas sunnati hadithun marfu'. Berkata al-imam al-hakim rahimahullah, para ulama sepakat bahwa ucapan seorang sahabat minas sunnah itu derajatnya sama dengan hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat berkata minas sunnah atau annaha sunnah, itu riwayat tadi hukumnya apa? Seperti hadis marfu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalisah, jawazu jahri qiraatil fatihah fi salatil janazah li qasdi ta'lim. Boleh mengeraskan bacaan surat al-fatihah dalam sholat janazah untuk tujuan mengajar kepada jamaah, seperti yang dipraktekkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau membaca surat al-fatihah dengan keras. Kemudian beliau mengatakan lita'lamu anna sunnah, supaya kalian tahu apa yang saya baca tadi itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya ialah mengajarkan sunnah. Berarti ahyana, kadang-kadang ya. Ini jika jamaah dianggap masih banyak yang belum tahu masalah tata cara salat jenazah, maka tujuan semacam itu bagus dan telah diamalkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi hukum asalnya bacaan dalam sholat jenazah itu apa? Sir, tidak jahar. Qala al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadis al-khamis wa sittun wa arba'umiyah, hadis yang ke-465. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Auf bin Malik semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati jenazah. Fahafittu min du'aihi, maka aku hafal di antara doa yang dibaca oleh beliau dalam solat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal ba'd wa nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadhu minad danas wa abtilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannah waqihi fitnatal qabri wa adzabun nar, waqihi fitnatal qabri wa adzabun nar. Rawahu Muslim. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, sejahterakan dia, maafkan dia, muliakan tempat tinggalnya, lapangkan tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, masukkanlah dia ke dalam jannah, jagalah dia dari fitnah kubur dan adab neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula, ad-du'a lil mayyit yuqra'u fi takbirah ats-tsalitsah wa ma ba'daha min takbirati salatil janazah. Ad-du'a lil mayyit yuqra'u. Naam. Pakai ba'da saja. Yuqra'u ba'da at-takbirah ats-tsalitsah. Wa ma ba'daha min takbirati salatil janazah. Doa kebaikan untuk si mayat itu dibaca setelah takbir yang ketiga dan setelahnya dari takbir-takbir dalam sholat jenazah. Berarti takbir yang keempat, yang kelima, yang baca. Ya, doa kebaikan si mayat. Asaniyah wa min tu'ai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mayyit. Wa min du'ai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mayyit, di antara doa yang dibaca oleh Nabi untuk si mayat. Nah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsil bil ma'i wa thalji wal ba'd wa naqqi min al khataya kama yunqqa thawb al abyad min ad-dunas wa abdil dar al khayra min dari wa ahlan khayra min ahli wa adkhilul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu doanya kalian tulis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis as-sadis wa sittun wa arba'umiyah. Hadis yang ke-466. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensolati jenazah, beliau membaca doa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dakarina wa unsana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubillana ba'dahu. Rawahu Muslim wal Arba. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di kalangan kami dan orang-orang yang telah mati dari kami. Ampuni orang yang menyaksikan kami dan yang tidak ada di hadapan kami. Ampuni pula anak-anak kecil kami dan orang-orang yang sudah sepuh di kalangan kami. Ampuni juga orang-orang laki-laki di antara kami dan juga orang perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau beri kesempatan untuk hidup di antara kami, maka berilah ia hidup di atas keislaman. Dan barang siapa yang Engkau tetapkan harus meninggal dunia di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Ya Allah, janganlah Engkau halangi pahala orang ini dari kami, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah meninggalnya mayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan rawi yang 4-6. Fi fawaid. Al-faidatul ula minat du'a lil janazah. Minat du'a lil janazah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Nah, ini antara doa selain yang tadi. Nah, ini baca ya. Asalnya masyru'iyatul istighfar lil ahya wal amwat minal muslimin. Ini disyariatkan untuk memintakan ampun baik untuk orang yang masih hidup atau yang sudah mati, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Kalau orang kafir ya gak boleh dimintakan ampun ya. Nah, masyru'iyatul istighfar lil ahya'i wal amwati minal muslimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Asalisa. Talabul istiqamah wassabat ala islam wal iman hatta al mamat. Talabu al istiqamati wassabati ala al islami wal imani hatta al mamati. Nah, meminta keistiqomahan di atas Islam dan iman sampai mati. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis as-sabi' wa sittun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-467. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sallaitum 'alal mayyiti fa ahlisu lahu du'a. Jika kalian mensolati mayat, maka ikhlaskan doa kebaikan untuknya. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, al-hadis sahih. Shahahahu Ibnu Hibban wa al-Albani fil Irwa wa ghairi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Syekh Albani dalam kitab Irwa, Irwaul Ghalil dan yang lain. Nah, fi fawaid. Al-fa'idatul ula, ikhlasud du'a lil mayyit. Khasatan wali ghairihi amatan. Yang pertama, mengikhlaskan doa untuk si mayat secara khusus dan untuk yang lain secara umum. Jadi kalau mendoakan kebaikan kepada orang lain, ya harus ikhlas. Baik untuk si mayat ataupun untuk yang lain. Tapi ketika untuk si mayat hendaknya apa ini? Lebih khusus lagi. Tekankan, orangnya sudah mati. Benar-benar membutuhkan apa ini? Doa kebaikan dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Nah. Tsaniyah. Al-afdal ad-du'a lil mayyit. Bid-du'a al-warid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya afdal, mendoakan kebaikan untuk si mayat itu ialah dengan doa-doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti boleh dengan doa-doa yang lain, yang penting doa kebaikan si mayat ya, sesuai dengan kemampuan orang yang melakukannya ya. Kalau gak hafal yang tadi yang panjang terus kemudian yang barusan ya, ya gak apa-apalah. Nah, doa yang lain, yang penting doanya tidak ada penyimpangan dalam syariat dan juga doanya adalah doa kebaikan si mayat, akan tidak apa-apa berdasarkan keumuman hadis ini. Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Nah, seperti ikhlas doa ya. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.